Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Baik, kita lanjutkan kembali. Masih Naibul Fa'il. Sebelumnya baca doa mohon kemudahan. Baik. Kita lanjut untuk contoh halaman 38, sesi 32. Nah, ingat fi'il dan fa'il. Fi'il itu nanti ada yang punya dua maf'ul bi atau dua objek. Karena fi'ilnya secara makna dia punya dua maf'ul bih. Contoh di sini, lihat u'tiyal fakiru sauban, halaman 38. Ada contoh situ u'tiyal fakiru sauban. Ini sebenarnya ada, ini fiilnya ya, di fakiru fa'il. Ah, ini fiil, namun fiil majhul. Terus ini naibul fa'il. Sauban maf'ul bih. Sebenarnya kalimat ini maf'ul bih-nya ada dua. Aslinya kalimatnya seperti ini. A'ata, kalau ini diberi. Fakir orang miskin. Sauban pakaian. Artinya orang miskin diberi pakaian. Sekarang kita kalimat aslinya ini memberi atau, misalnya aliyun, aliyun memberi al-fakira sauban. Ali sebagai fa'il marfu. Ya, nah? Al-Fakir sebagai naib fa'il maf'ul bih. Yang kalimatin maf'ul bih. Sebagai maf'ul bih pertama mansub. Sedangkan sauban maf'ul bih kedua, mansub juga. Kalimatnya sebenarnya seperti ini. Kemudian alinya dihapus, ya toh? Coret. Al-fakiro maju ke depan. Yang maju ke depan itu adalah maf'ul bih yang pertama. Ye, yang maju ke depan itu maf'ul bih yang pertama, bukan maf'ul bih yang kedua. Maf'ul bih pertama. Sebagai apa nanti? Naib fa'il. Gitu. Jadi kalimatnya jadi fakira jadi fakiru. Sauban tetap sauban, namun jadi maf'ul bih. Contoh lagi, yu'ta najihu hadiyatan. Yu'ta apa? An-najihu pakai alif lam. An-najihu hadiyatan. Ini aslinya kalimatnya yu'ta, ini fi'il ma'lum majhul, artinya diberi juga, namun fi'il mudhari. Fi'il madinya, maaf, fi'il ini ma'lum jadi majhul ya, majhul jadi ma'lumnya, jadi ya yu'ta yu'ti. Yu'ti ini majhul kan? Yu'ta majhul, yang ini ma'lum. Yu'ti. Nah, yang beri misalnya mudarris. Yu'ti al-mudarrisu an-najiha hadiyatan. Mudarrisu sebagai fa'ilun, an-najiha sebagai maf'ul bi pertama, hadiyatan sebagai maf'ul bi kedua. Nah, lalu mudarrisnya di hapus. An-najiyu menempati posisi fa'ilnya menjadi naib fa'il. Maka jadi an-najiyu seperti di atas. Jadi harokatnya fathah menjadi dhammah. Maka beliau katakan pada nomor 7, bila maf'ul bihnya dua atau lebih, maka yang pertama menjadi naib fa'il, sedangkan yang kedua tetap mansub sebagai maf'ul bi. Contoh sebelah kirinya lagi. Coba dilihat, diartikan saja. Duribat alaihimuz zillatu. Duribat fi'il majhul ya. Dipukul. Atau di sini diartikan ditimpakan alaihim pada mereka azillatu kehinaan. Duribat ditimpakan alaihimuz zillatu kehinaan. Kenapa duribat ada taknya? Apanya yang muannas di situ? Naif fa'ilnya yang mana? Zillah. Naif fa'ilnya itu yang zillah. Ya toh? Nah, ada tak marbutah. Maka duribat diberi tanda muannas. Contoh di bawahnya lagi, khuliqal insanu dhaifa. Khuliqa diciptakan. Insanu manusia. Dhaifa lemah. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Fa'ilnya dihapus. Siapa fa'ilnya? Allah. Allah dihapus karena sudah maklum diketahui. Berarti khalaqallahul insana dha'ifa. Iya nah? Yang itu tadi ya, khuliqal insanu kalau dikembalikan berarti jadi kha. Khalaqallahul insana dhaifan. Namun lafaz jalalah Allah dihapus karena sudah maklum yang menciptakan ya Allah. Lalu insan menempati posisi fa'il sebagai naib fa'il. Contoh lagi, kutiba alaikumus siyam. Sudah tahu seperti itu, namun belum tahu itu asalnya dari mana. Sini ya. Di atasnya aja. Sudah biasa dengar tapi enggak tahu itu dari mana asal usulnya. Kutiba alaikum siyam itu dari sini loh. Kataballahu. Alaikumus siyama. Lalu fiilnya itu kataba jadi kutiba, dimajhulkan. Lafaz jalal Allah dihapus. Asyamu menempati posisi lafaz Allah fa'il jadi alaikumus siyamu. Kata Allah jadi kutiba alaikumus siyamu. Lalu contoh yang terakhir, wala tuqbalu minha syafa'atun. Wa dan la tidak, tuqbalu diterima. Tuqbalu diterima. Minha darinya. Syafa'atun syafa'at. Ini dari orang-orang musyrik tidak diterima syafa'atnya. Lihat, tukbalu itu sudah majhul, ada yang dihapus. Kemudian syafa'atun itu naib fa'ilnya. Nah sekarang dari contoh-contoh yang ada tadi, mana naib fa'ilnya saja? Lihat dari atas, di garis bawah ya, sebelah kanan dulu, al-waladu. Terus al-waladani. Terus al-auladu. Terus al-fakiru, di garis bawahi. Terus an-najihu. Sauban kan maful bih. An-najihu, hadiyatan maful bih. Terus asyamu, di garis bawahi. Terus sebelah kiri al-bintu. Lalu al-bintani. Lalu albanatu, lalu azillatu, lalu doifan. Doifan apa insanu? Al insanu. Doifan itu maf'ul bi. Lalu syafa'atun. Coba kita lihat dua contoh untuk menerjemahkan. Telah diwajibkan atas musholat dan telah diharamkan atasmu bangkai. Hapus nih ya. Telah diwajibkan. Apa telah diwajibkan? Pakai kutiba aja. Kutiba karena kutiba ala itu artinya diwajibkan. Ini satu kata ya. Alaikumus salatu. Lihat, ini sudah majhul ya, fiil majhul ya toh. Nah fiil yang mana? As-salatu. Sekarang tinggal checklist. Naib fa'il muannats sama muzakkar ini. Maka fi'ilnya muannats juga. Jadi apa? Kutibat. Sini ya. Jadi kutibat ya. Kutibat. Alaikumus Salatu. Ngantuk. Terus yang kedua, tetap dia telah diharamkan atasmu bangkai. Diharamkan apa? Hurrimah. Hurrima. Kalau mengharamkan harrama, hurrima diharamkan. Bagi kalian, alaikum. Alaikumul maitatu. Sekarang checklist. Hah? Lihat sudah marfu ya, marfu. Apalagi muannas. Ini muannas. Ini taknya di sana ada enggak? Harusnya apa? Hurrimat. Ini jadi hurrimat. Alaikumul maitatu. Jumlahnya sudah satu, satu. Wis. Alhamdulillah. Sudah. Kita istirahat dulu, lanjut lagi bareng asar. Ya, lanjut lagi bareng asar. Langsung masuk pembahasan yang baru, mubtada dan khobar. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.